berfirman bahwa aku sangat berharga di matamu dan mulia di dalam pandanganmu, dan engkau sangat mengasihi aku. Kau Bapa yang benar, penolong yang ku percaya. Kau telah tebus hidupku dengan darah yang mulia. Sucikan ku, ubahkan ku, bebaskan ku, pulihkan hidupku. Ku sembah kau Tuhan lebih dari segalanya. Kau menjadikanku mulia dan berharga. Ku sembah kau Yesus, hanya kaulah imanku. Ku kan setia sampai akhir hidup seturut firmanmu. Kau Bapa yang benar, penolong yang ku percaya. Kau telah tebus hidupku dengan darah yang mulia. Sucikan ku, ubahkan ku, bebaskan ku, pulihkan hidupku. Ku sembah kau Tuhan lebih dari segalanya. Kau menjadikanku mulia dan berharga. Ku sembah kau Yesus, hanya kaulah imanku. Ku kan setia sampai akhir hidup seturut firmanmu. Menjadikanku mulia dan berharga. Ku sembah kau Yesus, hanya kaulah imanku. Ku kan setia sampai akhir hidup seturut firman.